Halo kok. Palit seajam. Uma kalau tahu lagi ya. Banyak sudah untung buka puasa. Makanan itu tadi. Tidak karasinya. Dalam hati orang. Nanti karasi terawih. Sekarang karasinya guring. Jangan isa. Maghrib aja tertinggal. Makan yang nyaman. Anak kita tak menyamakan ganjang sarik kita. Lamunnya makan banyak, imung. Napa bedanya antara ganjang dengan banyak? Kalau ganjang itu piringnya pecah. Nah itu. Kalunya banyak, itu pangna. Wajar anak undahnya wajar. Sekali makan wajar. Nasinya tinggi pada kucing berduduk. Kayak apa kucing berduduk tuh tinggi kalau daripada ini berdiri. Imong anak banyak makan. Padahal akibatnya sesak napas, serangan jantung. Karena kada sestabil. Nah itu. Apalagi makannya banyak, minumnya banyak, guringnya banyak. Ulun. Malaikat disuruh Tuhan bertindak. Dikacak oleh malaikat panggulu Nabi Adam. Maka tatahan di kerongkong sini lah, di rakungan tatahan. Kada tataguk. Lamun nang wayahi ini nang haram-haram itu kadinya tataguk lagi jadi darah daging. Tahu aja kalau nang haram-haram itu sudah tahu aja berarti ya kariba, tahu aja sudah ya ka menyuntan, ya ka merampok, merampas, kada baakat, tahu aja sudah itu. Ya kamu orang takaran timbangan ukuran tahu aja sudah korupsi tahu aja beratan sudah tahu aja sudah nang haram-haram itu tahu aja sudah bahri kacak lalu ada tandanya coba pian beratan japai sini laki-lakian ada hulkum kalau kum ini nah berikinah ada babinian kada kalau kumnya. Kenapa? Karena kenyamanan pada hulu pada Nabi Adam pulang. Lalu termasuk sampai di dada. Kacaknya malaikat. Iya. Nang di dada itu. Napa ngarannya Guru Sob? Hah? Setelan radio aja Guru Sob. Nah itu iya. Jadi ada kisah Guru Sob orang tukang radio. Kada ada bisi gawian lain membilupah membaiki radio ya. Jadi radio itu seban kalian mah dibaiki dicucukakan kalau strek ada bebunyi merongot merongot merongot merongot seharian pak malam malam nih ampih ya sudah rupanya patuh tangannya kalau karewet karewet nih menyetel nyetel ya radio nang ada nih kenapa jar kada ada bunyinya ujar nang bini kadinya mau pang bebunyi mun kada dicucukakan. Wah, tak tahu aku rusuk tuh, rusuk tak tahu. Ini mau buang-buang uyo, ulun tuntung cuci darah, pukul 3 lewat tadi. Jadi kada sempat istirahat. Nah, iya nang lalu di sini nah ada. Nah, di sini coba takuni babinian. Kalau sudah babinian tanang disambat orang wahini guru usup ya. Abigi Abigi anak baru gede ujar orang bahari kabingkilan cetakuni orang nang kabingkilan itu sakit sakit setelannya itu sakit limbah itu saban bulan mesti ada diusir Tuhan kada boleh sumbahyang kada boleh baca Quran kada boleh ke masjid kada boleh tawaf dan macam-macam ngarannya datang bulan ujar orang barat Urang barat, urang Inggris, min. Jadi begini urang Inggris tahu juga di huruf ujar. Ujar urang barat, oh ini pulang bahari kita sini kan kustang, ujarnya BH. Tahu di jar majrur. Nah iya, datang bulan dah, sebulan, seminggu, itu bakas siksaan. Waktu nang tamakan nang di dalam surga bahari. Jadi ingat-ingat lalakian. Pabilanya bahul kom, nah ini nang peras nang bahari. Jangan ditambahi lagi. Surga tawar di dunia sini jauh nyaman di surga. Kenapa jadi aku tekamari? Maka asal di sulbi Nabi Adam. Maka asal aku di dalam surga. Gara-gara makanan tadi. Nina. Matinya anak-anak telah lamun baluman balik kada berdosa kalau suaranya bagus. Coba lamunnya sudah tulisan dosa ada, lain suaranya. Garau. Babinian pang balum balik, kada apa-apa. Kada menangis-nangis, pak mulai balik. Iya tak, maajar, murid turun berdarahan. Nah, ya. Maka tetambahin itu sakit benar jar. Sakit benar apalagi tekanan yang deras darahnya keluar. Kada gampangan itu bakas kesalahan bahari. Jangan kada ingat. Lakian tetap di sini, babinian tetap nah di dada. Ingat kesalahan di dada babinian, lalakian di kelukum sini. Nah, jadi hati-hati ya, artinya tak hidup. Sumbernya sudah jelas, makanan haram. Biasanya yang haram-haram itu nyaman, supaya nyaman gabin dibuati utak babi kah, minyak babi kah. Lalu gabinnya nyaman dan ranyah. Masakan-masakan supaya supnya nyaman, mie gorengnya nyaman, dibuati babi. Ngapanya kalau dibuati situ? Diulah ngarannya napa, kenapa kah? Panyaman makanan. Sedangkan tuh misalnya haram, iya tak? Nyaman-nyaman tuh apa? Padahal nyaman makanan itu, Nabi Muhammad sudah bersabda. Kita ini adalah satu kaum kada bisa makan kecuali lapar dulu. Apabila makan kada mau kanyang. Itu kita ya Nabi, artinya orang Islam tuh. Jadi apabilanya lapar, nyaman. Makan tuh nyaman. Biar kada baiwak nyaman aja. Nya lapar. Bujur kah? Gumbili mantah nyaman aja. Asal lapar. Jadi kada perlu banyak-nyaman, yang penting mencari laparnya dulu. Pabila makan, kada mau kanyang, itu batasnya. Kita, ya Nabi, ada orang kafir, baluman lapar makan sudahnya. Limbahnya makan, buas-buas pulang. Tadi perbedaan antara Islam dengan kafir di dalam makanan. Kemudian, terbahagi lagi dosa yang dua tadi kepada dua macam pula. Ada yang berhubungan dengan Allah, ada yang berhubungan sesama manusia. Kemudian yang berhubungan sesama Allah dan sesama manusia, dengan Allah dan sesama manusia itu terbahagi kepada empat daripada asal. Pertama, sifat ketuhanan. Artinya menyerupai sifat Tuhan. Tentu aja pang sifat nang dilarang. Jadi kalau takabur itu sifat Tuhan, jangan sekali-kali kita mempunyainya. Sebab itu khusus Tuhan. Takabur, jangan menyerupainya. Nang kedua sifat ma'atasi. Ma'atasi. Ma'atasi. Jadi mencari jalan supaya sorong tak ke atas, urang tak ke bawah. Itu sifat ketuhanan. Nang kita kedebus. Memakainya. Ini adalah bersumber daripada makanan tadi. Kada mau nang sama-sama dah. Mesti hendak nang tertinggi pada orang sedikit. Tintangan manakah? Hingga hendak melabihi pada orang. Matinya Nabi itu mengatur. Apabila orang pandatang, janganlah menjadi imam di kampung orang sebab sorong pendatang. Sudah diatur nanti ke itu. Habib Ja'far bin Sekhan, wali, tinggal di mana? Pasuruan. Setiap kali sumbahyang yang disuruh jadi imam adalah Kiai Hamid bin Abdullah. Karena sidin pan duduk. Han urang alim balain daripada urang bahlul. Mun urang bahlul tu handak inya sudah nang ampunnya martapuraan sudah samartapuraan. Padahal sorang urang mana asalnya? Itu sifat rif'ah wal azamah wal kibriyah. Dan lagi seperti menuntut kemuliaan. Menuntut kemuliaan supaya dimuliakan orang. Ya kawaya hinita supaya dicium orang tangan. Nah menyurung. Oh, cium tangan anda. Balik pulang. Minta. Jadi apabila masalah mentok, oh, nyurung. Mbahnya ada nang. Kadang mau bersalaman, neraka hidup-hidupnya orang ini. Minta. Atau minta elangi lawan orang. Nyawa aja lagi nang belum belang, kalau mau hundan aja sombong besar. Minta elangi lawan orang. Jadi ditelepon orang, dikia orang, supaya orang datang kalau mas orang. Itu hendak mencari kemuliaan. Gila kehormatan. Ini adalah bagian daripada dosa terhadap Allah. Wal ghina, ini hendak mencari kasugihan. Mesti aja pengjalannya ya Allah. Api nyawa bisa-bisa maafiki aja dan bacarinya wajar bahalang babujur aja sekira mau menyala cerdik kurang sedikit api tak bahalang babujur kayunya mau menyala namun babujur perataan kalau mau menyala itu sekalinya ilmunya jadi bahalang babujur sikapnya sugih. Maka limbah sugih nito ya Allah. Muntung ramah-ramah benar bang. Sugih nih. Teng mana ikam amas ja. Intan ja. Tong. Beuntung betuah. Lawan orang nih. Menyusulah parak. Nepekai. Untung mana ikam tuah. Sekolah gawian ikam beribadat. Untung benar ikam. Ada koroko sebilah kita. Ujian. Padahal sini baulah pemberik rokok tak awal aja. Cuma daripada nang dasar. penyakit kuma. Apalagi mencari kesugihan itu dengan jalan yang haram. Niatan tak ingin hendak bersugih itu niatan. Kada melihat ka orang nang angak-angak di rumah sakit ni tu nah, nang operasi, nang cuci darah, nang baranak tahalang, nang patah batis patah tangan, nang kepala dibelah, nang mata dioperasi, duit kada ada, kada melihat kata banyak kali rumah sakit. Nang memerlukan uluran tangan duit seorang nang sugih ini. Kadanya menggaduhi. Jangan menyeka hendak mengatakan tuk menjanguk pajalon urang nang garing kada hakon. Dimapa hendak kawa maulurakan tangan maras lan urang garing mun kada bisa melihati urang garing. Kada bisa menakunakan berapa ongkosnya urang beobat, berapa harga obat wahini seminggunya berapa sebulan berapa. Inya sayang di duit, lamun dibariakan bakurang, maka unda nak menambahi. Itu pang. Wal qahri dan ulang sifat memaksa orang, kurang dipaksa. Ya kenapa kenapakah dipaksa orang? Malam ini juga, wah ini juga. Apabila kada nyawa, unda tatak batis nyawa. Misalnya ta. Itu memaksa orang. Ada orang yang ingat dirinya hamba, bukan Allah, bukan Tuhan. Ya kami sahnya nak bakiyau haur ka ikam kada. Nah, lamun kada haur, anu rasa ikhlas saja, rasa ringan saja, datangi aku ada perlu, mintu caranya. Ya kabo bakiyau pa urutan mintu jua. Ya kalalah. Haur kapian, kada sehat aja kah? Mun kawa pian datang ya kan ulun ke rumah, ulun pangkada kau berjalan. Minto kada nang paulutan datang ke rumah nya mah. Ujar paulutan, aku rahatan darah tinggi. Aku rahatan kencing manis naik. Kada kawa aku nang pusing mana kepala. Kada usul ini jua. Kalau tidak ikam ku bawa ke per polisi. Umma. Ya Allah, kajamnya. Kajam banar. Han sifat manggagahi, sifat memaksa. Ya ka partai tu nih tujuh. Belak ada masuk partai undanya mah, udah tembang. Misalnya, sifat ketuhanan akibat makanan haram, lalu timbul sifat mengatasi, sifat membesarkan diri, sombong, mencari kemuliaan, mencari kekayaan, memaksa orang. Wal istilah menuntut orang di bawahnya. Jadi ya kalau umpama setahun hendak 2 tahun sorong, ya kalau 2 tahun hendak 3 supaya orang di bawah sorong aja nang di atas sorongan. Ada nang hendak sampai ke mati umat. Wal istilah alal khalqi atas makhluknya Allah. Kasihan aja makhluk Allah. Lamun nang dijajaknya terus. Dijajaknya maklum lah orang di atas. Nang di bawah dijajaknya benar. Eh? Itu sifat ketuhanan. Maka orang itu namanya marabuti sifat ketuhanan. Nah, di dalam hadis Nabi ada kalau apabila orang marabuti nang pakaian Tuhan, artinya sifat Tuhan itu udah bermusuhan melawan Tuhan. Nomor 2 dari 4 yaitu sifat syaitan. Sifat syaitan maksudnya menyerupai sifat syaitan. Ini semuanya sumbernya makanan tadi. Kalau orang makanan haram, lalu mengambil sifat-sifat ketentuan dari Tuhan. Seperti takabur dan lain-lain. Dan ditambah lagi sifat kesyaitanan. karena makanannya sudah haram tadi. Apa sifat setan? Misalnya aja al-hasad, pahirian. Nah, pahirian itu setan. Ya iblis tadi kan bahiri kalau melihat Nabi Adam sama cantiknya laki bini, nyaman pulang rumahnya, sugih pulang makan minum itu, haro sekalinya diganggunya, badauran rumah tangga orang. Kiri dengki. Sudah rancak disebutkan orang kiri dengki itu, nang kebanyakannya sama pakarjaan. Ya kera orang jadi guru, nang bahagirian lagi nasa sama guru juga. Barangnya malah butakan murid. Nah, murid sorong nang susah-susah nang mengaji. Ada murid kawal nang suge-suge. Lalu bahirian nang tekan habisi murid nang susah. Nah, ada murid nang suge ini lalu sombongnya luput aja keduanya. Luput aja keduanya sudah dekat. Atau nang sikung murid seribu, nang sikung murid sikungannya. Bahiri entah. Sama gawian, jaka guru sama guru, jaka hatib sama hatib, baharatan hutbah, baharatan penyanyaringan suara, bobo bagusan susunannya, macam-macamnya. Jaka kori, bobo bagusan suara, bobo panjangan napas. Itu akhiri benar, namun ada yang sama lawan sorong hinggarnya hendak melapihi pada orang, hendak juara terus. Indah benar ada saingan. Nah, ya kerap berjualan, minta jua, ini berjual acan, ini berjual acan juga. Nah, ini pina payu, harga sorongnya payu juga bang, tapi dihurung berangak. Daur, ya kebakar kawinan. Kakak kawin, aku kawin juga. Nah, kakak mana sugih bini kakak, mana baik rupa. Ada aku mana susah, mana beheraan. Umpamanya tak bahiri dang sanak sorong nang tua dihiri. Tugawiannya sifat setan asalnya makanan bakas saruan kata dita napakah tak nang haram tadi. Wal bagyu sifat pulang mandolim, mandolim mengganggu, menyakiti, itu setannya. Coba lihat orang yang bakal kawinan tang ada yang laki kan melihat tang bini itu pelihatnya warik, laki melihat bini pelihatnya warik, nang bini melihat laki sangkannya pulang wawa. Lalu kada mau beparah. Jadi ujar nang uma, anu guru ulun dapat musibah nah. Anak ulun nang pian kawin akan itu kada bakal baikan. Kada bakal baikan. Nah, rupanya yang dicari sapa berarusakan. Ini tadi si anu ini yang sekalian nang parang maya, sekalian apa ngaran itu, pulung macam-macam itu. Lalu mendolim dia, apabila hiri lalu mendolim dia. Ya kawaya ini adalah sama dia guru. Lalu bahirian, lu macam-macam ya. Orang kalau sudah hiri, pasti pikirannya hendak mendolim. Mencari kesalahan orang dimanapun. Mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Belanja dapatnya langsung seduniaan tahu. Itu sifatnya orang yang sudah pahirian tuh. Lalu aja mendolim lawan yang pahirinya. Wal khilatu wal khida'u wal ghisyu. Dan pulang ma'akalani menipu. Membunguli. Jadi orang nang panipu, jadi orang nang membunguli orang. Itu sifat setan. Sumbernya dari makanan nang haram. wan nifaku badusta menyalahi janji dan khianat. Sifat setan juga. Wad-da'watu ilal ma'asi wal bid'at wal bid'i wal dalali, dan bawaan lawan orang lain supaya orang lain sama-sama umpat mengerja dosa lawan punya. Ya ke malam minggu telah bisi sepeda motor, handak misalnya ke tempat maksiat. Wayah ini tempat maksiat yang arahnya dialih tempat hiburan. Daripada orang wahini jadi iblis beikung, membunguli orang tempat hiburan ya. Nyata-nyata isinya maksiat dipadahkan hiburan. Padahal di situ bini-bini laki-laki, pakaian bini-bininya kada kawa dikisahkan lagi sudah. Babiniannya nang di situ pulang, ya Allah. Nih dadan ini nah, kadinya bakul lagi. Salambak. Han, dimapaikan. Jadi pembukaannya nih, jangan pondokan, jangan remaja, tuan guru gini, lawan nang tua-tua itu, nah jangan mbak melihat. Kijip-kijip mata, kada bisa pang melihat nang salambak ini. Ganal banar, 12 tangan kada maju. Mengacak, dimapaikan. Wah ini zamannya besontek. Ayam ras disontek, lamak. Sapi disontek, ganal. Man, susu disontek. Kabir jidan. Burit disontek. Bangkak. Zaman besontek ini pipi disontek. Dia nang pina kancang terus. Sampai wah ini tahulah. Tuh, pisang disontek juga. Dimapa. Sekali sontek tuh tahan 3 jam. Kada guring-guring. Man, mata kalat saja. Si halus nang kada mau guring. Wah ini zaman sontekan sudah. Madahakan wah ini anunya setan bilang marajalela. Lalu tit hujan nang umulan abah itu kawalikam ja ada di ada penumah buka ya tender nih aja aku empat turun nih malam minggu sekalinya sampai kapal 8 misalnya singgah ya sebelah kiri kenapa ngarannya tak di sana Pembanyuan. Nah. Ya tak. Kadah mau bener sorong aja tak masuk neraka. Kadah mau orang tak dibawai masuk neraka juga. Itu pang. Bawai orang maksiat tak orang dibawai. Kadah nak ingin sorong aja kadah orang dibawai juga. Pokoknya apabila mengundang orang kepada maksiat itu gawian setan. Asal usulnya makanan haram. Cak ujar masuk neraka kata sorong ngondang sudah nih kada bebawaan orang. Ya kami sang nang wah ini kenapa aja ngarannya teler tah sorong aja teler nih kada dibari kawal supaya ada kawal nang teler. Wal bid'ah segala bid'ah dibawainya orang sudah inya sudah orang pulang dibawai ya kami misalnya hitar tadi tangannya nah hitar nah biar basurban biar basalendang tapi hitar di tangannya hitar ini apa nih dosa di tangannya nah lamun orangnya misalnya guru apa namanya guru hitar nang menonton bini-bini laki-laki pulang nah coba kalau pang bau utak orang ini nah nang ini nah luput sudah luput salah kada bodoh itu ngarannya membawa orang kepada bid'ah kada mau sorong aja minta wabdolali dan kasasakan membawa orang ke jalan nang sasak menyasakan orang ya ke ilmu nang sasak misalnya kodariyah meninggalkan usaha ikhtiar menafiakan halal haram asalkan nalawan Allah selesai kada perlu lagi ini suruhnya ini larangannya ini halal ini haram kada perlu lagi asalkan nalawan Allah sudah selesai tungarannya menyesatkan orang nangaran kenalan Allah tu kan suruhnya digawe kena larangannya dijauhi itu nangaran kenalan Allah kadanya asal mengenal sifat Allah aja pang tapi suruhnya kada digawe larangannya digawe juga kan kada mento macam-macam waya ini sudah macam-macam nomor 3 daripada 4 al-bahimatu sifat kebinatangan nah ini sifat kebinatangan ini akibat dari makanan haram lalu sifat menjadi binatang yaitu asyarahu rangka ya kamakan rangka minum rangka